minta maaf. Tapi dia buat tak tahu. Dia siap tulis kesilapan saya dalam Facebook. Saya rasa aiblah saya, dia buka. Apa patutnya saya buat kepada kawan saya ini? Dia buat salah dengan saing dia, minta maaf dah, buat tak cara. Tapi kawan ni sebut kesalahan dia kepada orang ramai dalam Facebook. Facebook ni lebih pada ibu bapa lagi. Lebih pada bini lagi. Lebih pada laki lagi. Mak ayah tak tahu anak demam. Facebook tahu dah. Pagi lagi dia poh. Demam hari ini. Mak dia baca dalam Facebook petang sekarang. Anak kita demam. Tu Facebook. Bisa ni. Nak? Orang berang panggil Facebook. Nah. Jangan main. Nah. Facebook punya pasal ni. Mak suku, anak suku. Tok ada juga Facebook. Nah. Jadi gunakanlah molek-molek. Jangan siapa buat dosa. Kalau maknanya kesalahan kawan kita yang dia minta maaf dah, kita pergi post dalam Facebook tujuan nak membalas dendam, maka hukumnya haram. Tak boleh. Nah, kerana selesai dah seorang sama seorang. Mu nak kata, biar puas hati mu kata seorang-seorang je ke dia. Nah, jangan tulis dalam surat khabar. Facebook ni surat khabar ni. Surat khabar sendiri. Dulu kita ada benda-benda nak khabar, pergi jabat surat khabar. Jumpa dengan pemberita. Nak ke mana? Boleh tak masuk surat khabar berita-berita apa? Kereta hilang. Dan ni berita benda pula. Teruk hilang. Ni bining. Esok masuk surat khabar. Facebook ni surat khabar sendiri. Seorang surat khabar. Seorang surat khabar. Nampak? Tulis apa pun tekan mak. Orang boleh baca belaka seluruh dunia. Nah, seborangnya lebih dua daripada circulation utusan Malaysia. Utusan Malaysia baru 18,000 je. Dicetak. Tu pun orang beli tak tahu berapa. Facebook berjuta-juta. Jadi jaga-jagalah. Jangan sampai bodoh doa lalu. Orang puang waktu tunjuk rambut, tunjuk macam-macam dalam Facebook. Takutnya orang tak kata dia comel. Tak payah dah. Mu comel dah, tak payah bola dalam Facebook. Hak bakar tudung boleh tahan dah. Buat mulut itik pula. Mulut itik, mucung lembu. Tengok jadi nak berok terus tengok muka dia. Jadi nak dia, nak glamour. Kadang-kadang dia macam ke mentor gitu. Dia yang poh, dia yang komen. Nampak? Pasal apa? Pasal tak ada orang layang. Pukul 9 pagi dia tulis. Lapor perut. Patutnya tak ada orang komen. Pukul 10:30. Bunyi pula. Masih nak macam masih nak cari nasi je. Tek. Sengih. Sengih. Seorang diri. Pukul 12. Makan lah. Duli apa orang. Senyap. Pukul 1 suku pula. Ting. Bunyi. Kata budak ni gila babi ke gua ni. Seorang diri. Itu Facebook. Orang duk tengok mental dia tu. Mental sakit. Kena makan pay secretary. Ya ke puang pula khabar gini. Laki ai tak ada. Tak ada orang lah 3 hari di rumah. Bodoh tu. Orang jahat tengok. Tak ada orang di rumah. Boleh mari malam ni pecah rumah. Bawa golok, bawa parang. Pasal apa? Laki tak ada. Ini masalah. Kena cerdik sikit. Laki kijil laut tulis kak. Habi ai dah ke laut. Dah pergi kerja. Dah outstation. 2 minggu lah I merinduinya. Nampak? Luga nak mampu. Kalau buat gitu. Apa pergi khabar? Atau mesej lah. Atau orang baca ramah. Jadi jagalah mentaliti. Jangan orang kata kita ni tak berapa sihat. Jangan orang kata kita gila. Jadi, nak marah lagu mana pun ke kawan kita. Dah dia minta maaf. Maaf lah. Apa kelebihan memberi maaf? Iaitu dalam suatu hadis bahawanya Allah Ta'ala panggil di akhirat nanti, mu ma'ah tak sedara mu ni? Aku tak ma'ah. Baik, bila tidak ma'ah, dia akan ke neraka. Tapi dosa mu, aku pula tidak ma'ah. Maka siapa yang memberi ma'ah kepada sedaranya, Allah beri ma'ah dosa kita yang masa lalu. Kalau kita berasa Allah nak suruh Allah maaf kita, kita maafkan dosa orang lain. Nampak? Ha, tapi kalau kita berasa tak payah maaflah dosa aku di akhirat, tak apalah nak buat kerah.